Oke. Ada lagu Muskurani di sini spesial buat panser semuanya, buat warga Minong Pati. Muskurani ki wajah tungho, gun-gunani ki wajah tungho, jia jae na jae na jae na ore piare. Jaya na jaya na jaya.